Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Selesai dari pembahasan bab yang keenam, sekarang kita masuk pembahasan bab yang ketujuh. Al-babu sabi fil ghusli wa fihi masail. Al-babu sabi, bab yang ketujuh. Fil ghusli, tentang mandi. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa masalah. Pembahasan bab yang ketujuh adalah tentang mandi. Mandi adalah merupakan salah satu dari toharoh, yang mandi itu adalah salah satu bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Dan dalam bab yang ketujuh ini ada beberapa masalah pembahasan. Al-mas'alatul ula, makna al-ghusli wa hukmuhu wa daliluhu. Masalah yang pertama adalah tentang makna al-ghuslu. Makna al-ghuslu, hukumnya dan dalilnya. Makna al-ghuslu, kemudian hukum dan dalil al-ghuslu. Al-awwalu ma'nahu, yang pertama maknahu makna al-ghusli. Al-ghuslu lughatan masdarun min ghasala syai'a yaghsiluhu ghuslan wa ghuslan. Al-ghuslu menurut bahasa, makna al-ghuslu menurut bahasa, itu makna harfiahnya, adalah masdar dari ghasala syai'a yaghsiluhu ghuslan wa ghuslan. Jadi al-ghuslu itu adalah masdar. Masdar itu alladzi ja'a thalithan fi tasrifil fi'li. Masdar itu adalah yang datang urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Itu masdar. Ghasala yaghsilu, urutan ketiganya adalah ghuslan atau ghuslan. Doroba yadribu, yang ketiga turban. Nah, yang ketiga itu masdar namanya dalam tasrif fi'il. Qara'a, yang pertama. Yang kedua yaqra'u, yang ketiga qira'atan. Nah, yang ketiga itu namanya masdar. Mana ayamna'u, yang ketiganya man'an. Ya. Jadi urutan ketiga dalam tasrif fi'il itu masdar. Nah, al-ghuslu ini menurut bahasa adalah masdar. Ya. Dari ghasala syai, masdar dari lafaz, dari kalimat ghasala syai, mencuci sesuatu. Ghasala fi'il madinya, yaghsiluhu, yaghsilu fi'il mudhari'nya, mencucinya. Ghuslan wa ghuslan, itu yang ketiga. Masdarnya itu bisa ghuslan, bisa ghuslan. Sehingga al-ghuslu juga bisa, boleh disebut dengan al-ghuslu, karena masdarnya itu ghuslan wa ghuslan. Sehingga al-ghuslu ini adalah masdar dari ghusala. Ghusala yaghsilu ghuslan. Wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullih. Maknanya menurut bahasa adalah tamamu ghuslil jasadi kullih. Membasuh atau mencuci jasad, atau sempurnanya mencuci jasad seluruhnya. Jadi mencuci jasad seluruhnya dengan sempurna. Itu makna al-ghuslu menurut lughah, menurut bahasa. Wa ma'nahu syar'an, dan makna al-ghuslu menurut syariat adalah ta'mimul badani bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh badan. Ta'mimul badani bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Jadi seluruh badan disiram air sampai merata. Itu makna al-ghuslu menurut syariat. Menyiram air ke seluruh badan sampai merata, ya bahasa kitanya itu adalah mandi. Ya. Definisinya adalah ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Aw isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badani ala sifatin makhsusatin ala wajhit ta'abbudi lillahi subhanah. Atau makna al-ghusl menurut syariat adalah isti'malu ma'in tahurin, menggunakan air yang suci dan mensucikan pada seluruh badan. Menggunakan air yang suci dan mensucikan pada seluruh badan. Ala sifatin makhsusatin, pada sifat tertentu atau dengan cara tertentu. Ala wajhit ta'abbud lillahi subhanah, pada sisi beribadah kepada Allah yang maha suci, atau dalam rangka beribadah kepada Allah atau untuk Allah subhanah. Ini takrif, definisi al-ghusl menurut syariat. Ya, menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk seluruh badan dengan cara tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu. Ini makna al-ghusl menurut syariat. Ketika orang berhadas besar, ya, apakah karena ihtilam atau karena hubungan suami istri atau karena wanita haid atau nifas, kemudian dalam rangka untuk menghilangkan hadas besar tadi, menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk seluruh tubuh dengan cara tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Niatnya untuk beribadah kepada Allah. Itu al-ghuslu. Atau pada hari Jumat, mau berangkat Jumatan, kemudian menggunakan air yang suci dan mensucikan seluruh tubuh dengan cara tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu al-ghuslu. Athani hukmuhu, yang kedua hukumnya. Al-ghuslu wajibun idza wujida sababun liwujubih, mandi itu hukumnya wajib apabila didapati sebab liwujubih, sebab yang mewajibkannya atau sebab wajibnya mandi. Mandi itu hukumnya wajib apabila didapati sebab bagi wajibnya mandi. Liqauli ta'ala kana firman Allah Ta'ala wakin wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kalian junub, fattaharu maka bersucilah. Dan apabila kalian junub, maka bersucilah kalian. Junub ini adalah sebab. Dari sebab yang mewajibkan mandi. Junub itu adalah hadas besar. Maka diperintahkan oleh Allah, fattaharu maka bersucilah. Bersuci dari junub, bersuci dari hadas besar, itu adalah dengan mandi. Wa in kuntum junuban fattaharu, faghtasilu, maka mandilah kalian. Al-Maidah ayat yang ke-6. Ayat ini sebagai dalil tentang wajibnya mandi. Karena ada sebab yang mewajibkan, yaitu junub. Wal hadithul lati warada fiha kafiyatul ghusli an adadin minas sahabati naqlan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubih. Dan hadis-hadis yang datang pada hadis tersebut tentang kaifiyah tata cara mandi dari sejumlah sahabat yang menukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan tentang minha qariban insyaallah, dan akan datang sedikit atau sebagian dari hadis-hadis tersebut qariban sebentar lagi atau dalam waktu dekat insyaallah. Atsalits mujibatuhu, yang ketiga perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Aujaba yujibu mujib, jamak mujibah, jamaknya mujibat. Sehingga mujibatuhu artinya mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Wa yajibul ghuslu lil asbabil atiyah, dan mandi itu wajib karena sebab-sebab berikut. Mandi itu wajib karena beberapa sebab berikut. Ada beberapa sebab, ada beberapa perkara yang mewajibkan mandi. Apabila sebab-sebab itu ada, didapati atau terjadi, maka wajib untuk mandi. Al-awalu, yang pertama, sebab yang mewajibkan mandi yang pertama adalah khurujul mani min makhrajihi, keluarnya air mani min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Khurujul mani min makhrajihi, keluarnya air mani dari tempat keluarnya air mani. Keluarnya air mani dari tempat keluarnya air mani itu mewajibkan mandi. Kalau air mani keluar bukan dari tempat keluarnya, maka tidak mewajibkan mandi. Tempat keluarnya air mani ya, apa tempat keluarnya air mani adalah al-qubul, ya, al-qubul, al-dhakar, al-farj, kemaluan, itu tempat keluarnya air mani. Kalau keluar bukan dari tempat keluarnya karena sebab sakit atau karena sebab yang lain, ya, sehingga air mani keluar bukan dari tempat keluarnya, itu tidak mewajibkan mandi. Dan keluarnya air mani dari tempat keluarnya air mani yang mewajibkan mandi itu ada syaratnya, yang apabila syarat itu ada wajib mandi, kalau tidak, tidak wajib mandi. Wa yushtaratu ayyakuna dafqan bilidzatin min dzakarin aw unsa. Dan syarat keluarnya air mani dari tempat keluarnya air mani yang mewajibkan mandi itu adalah wa yushtaratu, dan disyaratkan ayyakuna dafqon. Keluarnya air mani itu dafqon, memancar. Bilidzatin, dengan lidzah, memancar dengan disertai lidzah, rasa nikmat, rasa lidzah, lezat. Min dzakarin aw unsa, baik dari laki-laki atau perempuan, dari pria atau wanita, sama. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kalian terkena janabah, kalian junub, fattaharu, maka bersucilah kalian. Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam li'alijin, idza fadhahtal ma'a faghtasil. Dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu, idza fadhahta al-ma'a faghtasil. Fadhahta fadhul ma'a dafquhu wal murad al-mani. Idza fadhahta al-ma', apabila engkau memancarkan air mani, fal ya faghtasil, maka mandilah. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa. Dalam lafaz lain, ini masih sama dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kuntu rajulan madza'an fa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya seorang pria, seorang laki-laki yang madza'an, mudah keluar air mani. Fasaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tambahkan yang semakna dengan hadis ini, tapi hadis yang berbeda dari kitab lain, ya. Saya seorang pria, seorang laki-laki yang mudah keluar air mani. Maka saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka beliau menjawab, idza hadzafta fal faghtasil minal janabah. Idza hadzafta, apabila engkau mengeluarkan atau memancarkan air mani, faghtasil, maka mandilah, minal janabah, karena janabah. Wa idza lam takun hadzifan fala taghtasil. Dan apabila tidak memancar, maka fala taghtasil, kamu jangan mandi. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan hadis ini sahih. Jadi syarat mandi karena keluar air mani adalah keluarnya air mani itu memancar. Memancar. Yang disertai dengan lidzah. Dan Nabi menyatakan, fa illam takun hadzifan fala taghtasil, kata beliau, maka jika tidak memancarkan, maka kamu tidak usah mandi. Nah, apa yang dimaksud dengan apabila air mani itu memancar maka mandilah? Dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, maksud idza fadhahtal ma'fal faghtasil, kata beliau, wala yakunu bihadhihi sifah illa lisyahwah. Tidaklah sifat ini terjadi kecuali karena syahwat. Artinya berarti keluar air mani yang menyebabkan mandi adalah apabila keluarnya karena syahwat. Keluarnya karena syahwat. Sebab keluar air mani dengan memancar itu tidak terjadi, kata Imam Asy-Syaukani, kecuali itu karena syahwat. Keluarnya karena syahwat, disertai dengan lidah, itu yang mewajibkan mandi. Dengan demikian, kalau air mani keluar, tapi bukan karena syahwat, ya, keluarnya bukan karena syahwat, tapi keluar karena sakit. Orang dalam keadaan sakit, ya sakit tertentu, ya sakit, kemudian keluar air mani. Ketika keluar air mani itu enggak ada syahwat ketika keluar. Ya. Keluar begitu saja, tidak disertai rasa lidah nikmat, tidak pula karena syahwat. Sehingga keluarnya bukan karena syahwat, maka tidak wajib mandi walaupun air mani yang keluar. Ya. Walaupun air mani yang keluar, tapi keluarnya bukan karena syahwat, tidak wajib mandi. Apakah karena sebab sakit, atau karena sebab kebentur, atau sebab karena jatuh dan yang lainnya, kemudian sampai keluar air mani, dan keluarnya bukan karena syahwat, tidak wajib mandi. Sehingga syarat keluarnya air mani yang mewajibkan mandi, itu adalah apabila keluarnya karena syahwat. Demikian yang dijelaskan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar. Malam yakun naiman wa nahwahu, selama tidak dalam keadaan tidur dan yang semisalnya, falayus falatushtaratul lidzah, maka tidak disyaratkan al-lidzah, tidak disyaratkan ada rasa nikmat. Li'anna na'ima qad yahissu bih, qad la yahissu bih. Karena sesungguhnya orang yang tidur itu kadang tidak merasa. Tidak merasa. Bangun tidur tahu-tahu mendapati ada air mani. Tahu-tahu didapati basah. Dan ternyata air mani. Tidak terasa keluarnya karena sedang tidur. Atau lupa, tidak ingat. Tapi ketika bangun tidur, ternyata didapati ada basahnya air mani di celananya atau di bagian tertentu yang itu menunjukkan air mani. Walaupun tidak terasa, walaupun tidak disertai dengan rasa nikmat, tapi setelah ketika bangun tidur didapati ada air mani, maka wajib untuk mandi. Adapun kalau tidak dalam keadaan tidur, nah itu yang disyaratkan keluarnya itu karena syahwat, itu disertai dengan rasa nikmat. Waliqali sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila hal anil mar'ati ghuslun idza tamalat, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya apakah wajib mandi bagi wanita apabila ihtilam, apakah wanita itu wajib mandi karena ihtilam? Ihtilam itu mimpi basah. Ihtilam itu mimpi basah. Qala na'am idza ra'atil ma. Nabi menjawab, iya, wajib mandi apabila dia melihat air mani. Wahada kullu mujma'un alaih, dan ini semuanya adalah disepakati, artinya ijma. Ketika Nabi ditanya tentang wanita yang ihtilam, ihtilam itu mimpi basah, apakah wajib untuk mandi? Nabi menyatakan, na'am, wajib untuk mandi idza ra'atil ma. Kemudian Ummu Salamah heran. Nah, yang bertanya waktu itu adalah Ummu Sulaim. Ya. Yang bertanya Ummu Sulaim kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu enggak malu dari perkara hak. Sesungguhnya Allah tidak mau malu dari perkara hak. Ummu Sulaim mau bertanya sesuatu yang sesuatu itu kalau ditanyakan memang malu. Apalagi wanita. Ya. karena terkait dengan masalah. Ya, masalah yang kalau ditanyakan oleh tab, karena itu Ummu Sulaim mendahului pertanyaan dengan mengatakan innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu dari perkara al-haq. Kemudian pertanyaannya, fahal alal mar'atil ghuslu idha thalamat, apakah wanita itu wajib mandi ketika ihtilam? Qala Nabi menjawab, na'am idha ra'atil ma, iya wajib mandi kalau dia melihat ada air mani. Kemudian Ummu Salamah heran. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam heran, wa tahtalimul mar'ah, apakah ada wanita ihtilam? Apakah wanita itu mengalami ihtilam mimpi basah? Ummu Salamah heran, karena kenapa kau heran? Karena jarang wanita ihtilam itu jarang. Wanita mimpi basah itu jarang. Wanita bermimpi, yang bermimpi hubungan kemudian sampai keluar air mani karena sebab mimpinya itu jarang. Yang banyak terjadi itu laki-laki. Karena tanda anak laki-laki itu balik, tanda dominannya itu ihtilam. Tanda paling banyak bagi wanita, bagi laki-laki balik, ihtilam, mimpi basah. Kalau ada anak laki-laki kok sudah pernah mimpi basah? Mimpi yang dengan mimpinya itu luar air mani. Maka itu tanda sudah balik. Oleh karena itu, laki-laki yang sudah balik disebut dengan apa? Halim. Ghuslu yaumil jum'ati atau muhtalim. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat wajib bagi setiap orang laki-laki yang ihtilam. Maksudnya apa? Bukan yang ihtilam, tapi anak. Apa, orang laki-laki yang sudah balik. Kenapa orang laki-laki yang sudah balik dikatakan muhtalim, yang berihtilam itu maksud karena mayoritas laki-laki balik tandanya dengan ihtilam, mimpi basah. Adapun wanita, tanda baliknya mayoritasnya adalah haid. Haid. Karena itu wanita yang balik dinamakan haid. La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima sholatnya wanita yang haid. Bukan artinya Allah enggak menerima sholatnya wanita haid. Kalau wanita haid ya sampai hari kiamat enggak akan bakal diterima sholatnya. Maksudnya Allah tidak menerima wanita yang sudah balik, sholatnya wanita yang sudah balik, kecuali dengan menutup aurat yang pakai kerudung. Kenapa kok wanita balik disebut haid? Karena mayoritas umumnya wanita balik dengan haid, tandanya haid. Oleh karena itu Ummu Salamah heran, kok ada pertanyaan kalau wanita ihtilam apakah wajib mandi? Apa ada wanita ihtilam? Nabi menyatakan na'am, ada. Nabi menyatakan ada. Fabima yushbiuha waladuha. Dari mana anaknya itu menyerupai wanita itu? Artinya bahwa wanita ihtilam itu ada, mimpi basah itu ada. Wajib untuk mandi, syaratnya apa? Idza ra'atil ma, kalau melihat ada air mani. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, al-ma'u minal ma. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-ma'u minal ma. Air itu dari air. Apa maksudnya air itu dari air? Al-ma minal ma. Maksudnya adalah wujubul ghusli bil ma min khurujil mani. Wajib mandi dengan air karena sebab keluar air mani. Ya. Jadi sebab yang mewajibkan mandi itu yang pertama adalah keluar air mani dengan syahwat. Karena sebab syahwat. Ini ketika dalam keadaan tidak tidur. Kalau dalam keadaan tidur, yang kadang itu tidak terasa keluarnya. Apabila setelah bangun tidur didapati ada air mani, maka wajib untuk mandi. Ya. Walaupun mungkin tidak terasa, tidak merasa keluar. Oleh karena itu kalau ada orang ya, tidur kemudian mimpi, tidur kemudian mimpi, terasa seperti mau keluar air mani, kemudian bangun dan tidak sampai keluar air mani, maka tidak wajib mandi karena tidak ada bukti tidak ada air mani. Idza hassa bi intiqalil mani, apabila terasa keluar air mani, tidur mimpi kemudian terasa keluar air mani, tapi ketika bangun enggak ada air maninya, tidak wajib mandi. Ya, orang tidur kemudian dia mimpi terasa mau keluar air mani, atau bahkan mungkin terasa keluar air mani, ketika bangun tidur enggak ada air mani, tidak ada, basah air mani enggak ada, maka tidak wajib mandi. Yang mewajibkan mandi itu adalah ketika bangun tidur didapati ada air mani. Kemudian apabila air mani keluar tanpa syahwat, ya seperti tadi sudah saya sebutkan, karena benturan, karena sakit atau yang semisalnya, kemudian air mani itu keluar, maka tidak wajib untuk mandi, ya. Tidak wajib untuk mandi, demikian yang dinyatakan oleh mayoritas para ulama. Kemudian bagaimana kalau orang dalam keadaan berhadas, apa, orang berhadas besar karena keluar air mani, kemudian mandi, sudah mandi junub untuk menghilangkan hadas besar, selesai mandi kok kemudian keluar air mani yang keluarnya tidak dengan syahwat, ya sudah selesai mandi keluar cairan air mani yang keluarnya bukan karena syahwat, mungkin masih tersisa atau gimana, keluar air mani, maka tidak wajib untuk mandi, ya tidak wajib untuk mandi. Kalau orang bangun tidur, ya. Kalau orang bangun tidur, kemudian setelah bangun didapati ada cairan yang basah gitu. Kemudian dia tidak ingat apa sebabnya. Tidak ingat, bangun tidur dia dapati ada cairan yang membasahi. Namun dia tidak ingat. Maka perlu diperhatikan di sini, ya. Kalau yakin bahwa itu air mani, wajib mandi. Ingat atau tidak ingat, begitu bangun tidur didapati ada cairan yang membasahi, ada buahnya celananya atau basah. Kalau yakin bahwa itu air mani, maka wajib untuk mandi. Ingat atau tidak ingat, ya. Kalau itu yakin pasti air mani, maka wajib untuk mandi. Kalau yakin itu bukan air mani, maka tidak wajib untuk mandi. Ya. Kalau yakin bukan air mani, ya, apakah air mati atau bahkan mungkin ngompol, ya, maka tidak wajib untuk mandi. Kalau tidak tahu apakah itu air mani atau bukan, dia ragu. Ya. Dia ragu. Maka dia berusaha untuk mengikuti yang dia yakin, ya. Antara ini air mani atau bukan, mana yang dia yakin. Kalau dia yakin bahwa itu mani, maka wajib untuk mandi. Ihtiyaton, dalam rangka untuk hati-hati. Itu yang pertama, dan beberapa hal, beberapa perkara terkait dengan yang pertama ini. Asani, yang kedua, sebab yang mewajibkan untuk mandi, yang kedua ini khusus yang suami istri sebetulnya ini. Taghyibu hasyafati dzakar kulluha aqdruha fil farj wa illam yahsul inzalun bila hailin. Taghyibu hasyafati dzakar, masuknya hasafatul dzakar, hasafatul dzakar, ra'su dzakar, seluruhnya, seluruhnya atau seukuran kepala dzakar masuk fil faraj wa illam yahsul inzalun bila ha'il, walaupun tidak mengeluarkan air mani yang masuknya bila ha'il tanpa penghalang. Paham gak nih? Saya mau terjemahkan apa adanya kok. Bagaimana gitu ya. Taghyibu hasyafati dzakar kulliha akulluha qadruha fil farj fa illam ya sul inzalun bila ha'il. Masuknya hasafatu dzakar, kepala dzakar, dzakar itu adalah dzakarur rajul, maluan orang laki-laki, seluruhnya atau seukuran sebatas kepalanya saja masuk fil farj, fil farjil mar'ah, walaupun tidak sampai mengeluarkan air mani ya, masuknya bila ha'il tanpa pembatas. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa ba syuhabihal arba wa massal khitanul khitana wajabal ghuslu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba, apabila suami duduk di antara cabangnya istri yang empat. Wa masal khitanul khitanan, dan khitan telah menyentuh khitan. Khitan suami menyentuh khitan istri. Wajib untuk mandi. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Idza jalasa baina syuhabihal arba, artinya apabila suami menggauli istri dan benar-benar sudah terjadi ya, khitan sudah menempel khitan, maka wajib untuk mandi ya. Walaupun tidak sampai mengeluarkan air mani. Jadi intinya adalah hubungan suami istri, hubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar air mani, itu wajib mandi. Suami wajib mandi, istri wajib mandi, walaupun tidak keluar air mani. Jadi jangan sampai difahami bahwa wajib mandi kalau sampai keluar air mani. Kalau tidak keluar air mani kemudian hanya wudu saja tidak wajib mandi, itu enggak sah sholatnya karena berhadas besar. Yang menjadikan hadas besar, menjadikan junub itu apa? Yaitu hubungan suami istrinya. Bukan karena keluar air mani. Keluar air mani itu sendiri, hubungan suami istri itu sendiri. Dulu memang iya. Ya. Kalau tidak keluar air mani tidak wajib mandi. Tapi kemudian ini hadis mansukh, dihapus. Tadinya al-ma' min al-ma' wajib mandi dengan air kalau keluar air mani. Kalau tidak keluar air mani tidak wajib mandi. Kemudian ini mansukh, dimansukh oleh hadis ini. Idza jalasa baina syu'abil arba wa masal khitan al-khitan wajib al-ghusl. Jadi hubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar air mani, maka wajib untuk mandi. Lah batasannya apa? Batasannya ini disebutkan di sini. Ya, taghyibu hasafati dzakar kulluha aqdruha fil farj. Ya. Sampai hasafatu dzakar, kepala dzakar itu masuk pada farajnya istri. Itu yang mewajibkan mandi, bukan hanya bersentuhan saja. Kalau hanya bersentuhan itu belum mewajibkan mandi ya. Tapi yang mewajibkan mandi itu adalah taghyib ya, itu sudah masuknya ra'su dzakar, kepala dzakar. Nah, itu wajib untuk mandi. Lakin la yajibul ghuslu fi hadhihi al-halati illa ala ibni ashrin aw binti tis'in fama fawq. Akan tetapi tidak wajib mandi dalam keadaan ini kecuali pada anak laki-laki yang sudah berumur 10 tahun atau anak perempuan yang berumur 9 tahun ke atas. Ya. Kalau di bawah itu belum di bawah umur itu belum wajib mandi. Untuk laki-laki di atas 10 tahun ke atas, perempuan 9 tahun ke atas. Di bawah itu belum mewajibkan mandi. Kalau seandainya ada suami istri bercumbu. Suami istri bercumbu. Tidak sampai keluar air mani dan tidak sampai rasul zakarnya itu masuk, hanya bercumbu saja, hanya menempel saja, maka belum wajib mandi. Tapi kalau sampai keluar air mani, walaupun tidak terjadi hubungan suami istri, wajib untuk mandi karena sebab keluarnya air mani. Atsalits, yang ketiga yang mewajibkan mandi, yang ketiga adalah islamul kafir walau murtaddan. Islamnya orang kafir walaupun murtad. Orang kafir asli masuk Islam wajib mandi. Orang Islam murtad kemudian masuk Islam lagi wajib untuk mandi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim hina aslama an yaghtasila. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Qais bin Asim ketika masuk Islam untuk mandi. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan At-Tirmidzi. Sudah adzan ya. Tentang orang kafir yang masuk Islam itu wajib mandi atau tidak, ini ada ikhtilaf dengan para ulama. Nah, di sini dibawakan pendapat ulama yang menyatakan wajib untuk mandi sehingga dimasukkan ke dalam perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi. Baik, kita cukupkan, dan sebelum kita tutup kita baca pertanyaan. Mohon nasihat bagi orang-orang yang mengejek temannya dengan sebutan atau panggilan hewan. Mengejek saudara, mengejek teman, mengejek saudara apalagi dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, itu haram hukumnya. Haram. Sehingga jangan sampai dilakukan, apalagi seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu, seorang santri, jangan sampai melakukan hal itu. Ilmu itu kalau tidak bermanfaat, bahaya. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyah alimun lam yanfa'u ilmuhu. Orang yang paling dahsyat siksanya dari hari-hari dari kiamatul itu adalah orang yang punya ilmu, ilmunya enggak bermanfaat, tahu itu haram, tahu mengejek teman, ya, memanggil apalagi dengan panggilan yang, atau menyebut dengan sebutan yang tidak baik. Kan ayatnya jelas itu, ya, tidak boleh menjuluki, tidak boleh menyebut. Ya. Sibabul muslim fusukun, mencela orang Islam itu fusuk. Ya kan, dalam riwayat Muslim, fasik, sehingga jangan sampai dilakukan. Secara umum aja haram, apalagi kalau penuntut ilmu, santri itu sangat tidak pantas. Ya. Dosanya lebih besar. Apa doa agar difahamkan ilmu agama dan ilmu-ilmu pelajaran yang lain? Yaitu doa Rabbi Zidni ilma. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah. dan yang semisalnya. Apa hukum ikut perlombaan untuk memperingati 17 Agustus? Memperingati hari raya, apa memperingati 17 Agustus itu berarti apa itu? Ulang tahun ya. Ulang tahun itu tidak disyaratkan termasuk bid'ah. Ya, jangan ikut meramaikan, masa ikut lomba. Nah, lomba di pondok saja. Hukumnya ya, jangan diikuti. Enggak boleh. Apakah mandi junub bisa dengan tayamum? Apakah mandi junub bisa dengan tayamum? Mandi junub dengan tayamum ya enggak bisa. Gimana? Kalau pertanyaannya apakah mandi junub bisa digantikan dengan tayamum? Nah, itu jawabannya bisa kalau ada sebab yang membolehkan tayamum. Misal sedang sakit dia tidak mampu menggunakan air ya. Dan qadarullah dia mimpi basah, maka bagaimana tata cara mandi junubnya? Tayamum kalau karena sakit diganti dengan tayamum, tata caranya belum sampai. Ya, jadi nunggu. Belum sampai kan ya tayamum. Tayamum menggantikan wudu dengan tayamum menggantikan mandi itu sama. Bedanya cuma pada niat saja. Nah. Tapi kalau karena dingin, gak boleh langsung tayamum karena dingin. Sebab dengan dingin itu khawatir nanti sakit. Tidak, tayamum dulu. Kalau masih bisa memanaskan atau menghangatkan air, harus berusaha menghangatkan dulu. Kalau sudah tidak bisa, baru boleh tayamum. Apabila saya mandi Jumat dan saya lupa berniat, kemudian saya ingat ketika setelah sholat Jumat, maka bagaimana hukumnya? Ya sudah lewat waktunya, karena mandinya itu adalah untuk Jumatan. Sudah selesai sholat Jumat, baru ingat. Enggak mungkin untuk diulangi. Diulangi, Jumatan sendiri enggak bisa. Jumatan syaratnya berjamaah. Ada khutbah di situ. Ya sudah, mudah-mudahan dimaaf. Ya tentunya dimaafkan karena sebab lupa. Innallaha tajawazan umatanil khata' wa nizan wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan oleh Allah. Ya mudah-mudahan dapat gantinya. Kalau ingatnya sebelum Jumatan, belum berangkat, ingat tadi belum niat, nah ulangi. Niat, bismillah langsung guyur, cah itu. Iya, gak mesti harus ini. Basah merata semuanya, niat, bismillah, guyur semuanya, sudah merata, cah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.